Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini Ahad 7 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, yang bertepatan dengan 22 Oktober 2023 Masehi, kembali kita melanjutkan kajian Bahjat Qulubil Abrar karya Al-Imam Al-Allama Al-Muhaddith Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Kita telah selesai dari Al-Hadith Al-Khamis Ashar, hadith yang ke-15. Maka sekarang kita masuk ke hadis As-Sadis Ashar, hadis ke-16. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah, hadis-hadis yang kita pelajari ini merupakan hadis yang badannya hadis-hadis yang mengandung pelajaran dan faedah-faedah penting berkaitan dengan aqidah, manhaj, ibadah, akhlak, adab, muamalah, dan pembahasan-pembahasan penting lainnya. Sehingga dengan kita mempelajari hadis-hadis dalam kitab ini, maka kita akan mendapatkan sekian fawaid dalam sekian bidang dalam agama ini, sekian ilmu dalam agama ini. Karena itu ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan dan memahami dengan baik setiap fawaid yang disebutkan dan dijelaskan oleh asy-syarih, pensyarah hadis-hadis ini, yang tak lain merupakan penulis sendiri. Beliau yang mengumpulkan hadis-hadis ini dan beliau sendiri yang mensyarahnya. Maka pada hadis ke-16, An Abi Sirmah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra darrallahu bih, wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Sirmah, radhiyallahu an, mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang merugikan, maka Allah akan merugikan dia. Wa man syaqqa, barang siapa yang mempersulit, syaqqallahu alaih, maka pun Allah pun akan mempersulit urusannya. Hadis ini rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis yang sangat pendek ini Al-Allama Abdurrahman As-Si'di rahimahullah mengatakan tentangnya dalam syarahnya, hadzal hadis dalla ala aslain min usulis syariah. Hadis ini menunjukkan pada dua prinsip penting di antara prinsip-prinsip syariat. Ada dua prinsip penting yang ditunjukkan oleh hadis ini di antara sekian banyak prinsip-prinsip syariat. Apa dua prinsip tersebut, qala ahaduhuma, yang pertama, annal jazaa min jinsil amal fil khair wasyarr, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Balasannya itu akan diterima ya, sesuai dengan jenis amalannya, baik dalam kaitannya dengan kebaikan maupun kejelekan. Ya, jaza itu sejenis dengan amalannya, sama, seimbang, sebanding. Baik itu merupakan amal kebaikan maupun amal kejelekan. Ya. Kalau amalannya min jinsil khair, maka jazanya pun min jinsil khair. Kalau amalannya min jinsil syar, maka balasannya pun min jinsil syar. Sama demikian. Ya. Ini prinsip penting. Annal jaza'a min jinsil amal. Itu, balasan itu berasal dari jenis amalannya, sama dengan amalannya. Nah, karena itu Allah mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak, bukankah balasan kebaikan itu kecuali juga merupakan kebaikan? Ya. Kalau amalnya ihsan, maka balasannya pun ihsan. Kalau amalnya keburukan, maka balasannya pun keburukan. Kata beliau, wa hadza min hikmatillahi allati yuhmadu 'alaiha. Ini termasuk di antara hikmah Allah yang dengannya Allah dipuji. Fa kama anna man 'amila ma yuhibbuhu Allah ahabbahu Allah. Maka sebagaimana orang yang mengamalkan amalan yang Allah cintai, maka Allah pun akan mencintai dia. Wa man 'amila ma yubghiduhu abghadahu Allah. Dan barang siapa mengamalkan sesuatu yang membuat Allah murka, maka Allah pun akan murka padanya. Wa man yassara 'ala muslim yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap seorang muslim, maka Allah pun akan memberikan kemudahan terhadapnya di dunia maupun di akhirat. Ketika amalan dia memberikan taisir atau memudahkan, yassara, terhadap seorang muslim, maka balasannya juga Allah akan membalas dengan yang sejenis dengan amalan dia, yaitu Allah mudahkan dia, Allah mudahkan urusan dia pula, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Wa man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang memberikan jalan keluar, solusi untuk seorang mukmin dari kurbah, satu kegentingan di antara berbagai kegentingan dunia, maka balasannya apa? Min jinsil amal, sejenis dengan amalannya tadi. Maka Allah pun akan memberikan solusi, jalan keluar untuknya. Ya. Dari apa? Satu kegentingan di antara kegentingan-kegentingan yaumul qiyamah. Ya. Ketika dia memberikan solusi, tatkala seorang mukmin mengalami kegentingan di dunia, maka dia berikan solusi. Dia tolong saudaranya tadi sehingga mendapatkan jalan keluar dari kegentingan itu. Maka Allah balas amal dia dengan jins sejenis dengan amalan dia. Yaitu apa? Allah berikan jalan keluar juga untuknya dari kegentingan. Ya, dari kegentingan yaumul qiyamah. Wallahu fi hajatil abdi ma kana al abdu fi hajati akhihi. Demikian pula Allah akan selalu membantu memenuhi kebutuhan sang hamba, seorang hamba, selama sang hamba itu juga selalu memenuhi kebutuhan saudaranya. Ya. Perhatikan balasan dari Allah sejenis dengan amal yang dia lakukan. Apa amal yang dia lakukan? Memenuhi kebutuhan saudaranya. Maka jazanya pun sejenis dengan amal itu, ya Allah, yaitu Allah berikan kecukupan atas kebutuhan dia. Allah cukupi kebutuhan dia. Wa kadzalika man dharra musliman darrahullah. Barang demikian pula barang siapa yang merugikan seorang muslim, Allah pun akan rugikan dia. Wa man makara bih makarallahu bih. Barang siapa yang berbuat makar terhadap saudaranya muslim, demikianlah Allah akan memberikan makar terhadap dia. Wa man syaqqa alaih syaqqallahu alaih. Barang siapa yang mempersulit seorang muslim, mempersulit saudaranya, mempersulit sama manusia, maka Allah pun akan mempersulit urusan dia. Ila ghairi dzalika minal amtsilah ad-dakhilah fi hadzal asl. Ya. Dan yang selain itu dari berbagai contoh yang masuk dalam prinsip ini. Contoh-contohnya sangat banyak. Ini prinsip yang pertama yang ditunjukkan oleh hadis ini, yaitu apa? Annal jazaa' min jinsil amal fil khairi wasyarri. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua, man'ud darar wal madarah. Dilarang memberikan kerugian dan berbuat sesuatu yang menyebabkan kerugian. Dilarang merugikan dan membuat sesuatu yang merugikan. Ya. Man'ud darar wal madarah. Wa annahu la darar wa la dirar. Karena apa? Sebagaimana dalam hadis, tidak ada yang merugikan dan dirugikan. Wa hadza yashmul anwa' ad-darar kullihi. Ini mencakup semua macam kerugian. Ya. Semua macam hal yang berbahaya dan negatif. Ini darar. Wad-dararu yarji ila ahadi amrain. Darar itu kembali ke salah satu dari dua perkara. Imma tafwitu maslahatin. Imma darar itu berupa apa? Kehilangan maslahah. Au husuli madarrah biwajhin minal wujuh. Atau terkenai atau mendapatkan kerugian dari salah satu, walaupun dari satu sisi saja. Nah, yakni dia imma kehilangan maslahah atau dia mendapatkan kerugian. Ini darar. Kehilangan maslahah, kehilangan dampak positif, mendapatkan dampak negatif. Ini darar. Imma seseorang kehilangan dampak positif atau dia mendapatkan dampak negatif. Maka itu sama-sama dharar. Dua perkara ini dharar. Sehingga dharar imma yang pertama atau yang kedua. Fadhararu ghairul mustahiq la yahillu isaluhu wa amaluhu ma'an nas. Ya. Dharar enggak berhak, tidak halal untuk disampaikan dan diperbuat terhadap manusia. Ya, sehingga darar dalam bentuk tadi menghilangkan maslahah, kehilangan dampak positif atau mendapatkan kerugian, mendapatkan dampak negatif. Ya. Ini enggak berhak dan tidak boleh disampaikan, ya, atau diperbuat terhadap sesama manusia. Itu tidak boleh. Bal yajibu 'alal insan ayyamna dararahu wa adahu anhum min jami'il wujuh. Bahkan yang wajib atas setiap manusia itu adalah mencegah darar yang atau gangguan yang dia bisa perbuat, yang bisa mengenai orang lain tadi. Ya, cegah darar atau gangguan dari orang tersebut dari berbagai sisinya. Fayadkhul fi dzalik, masuk dalam hal darar ini at-tadlis, ya, mengkaburkan, merancukan, wal ghish, menipu, fil muamalat, ketika apa, dalam hal muamalah melakukan tadlis, ya, pengkaburan, nah, perancuan, wal ghish, penipuan dalam hal muamalah, wa katmil uyubi fiha, atau menyembunyikan aib, aibnya disembunyikan, di nggak ditampakkan. Termasuk menyembunyikan aib, aib itu tidak menyebutnya ketika padahal ada aibnya, tidak menjelaskan sisi aibnya. Lalu itu ada aib. Ya, misalnya barang sepatu misalnya. Dia tahu di sebelah kiri itu ada lubang sedikit. Dia nyampaikan ke pembeli, calon pembeli, "Oh, ini bagus, ini warnanya menarik, ini terkenal, dibuat dari bahan ini. Harganya memang mahal karena kualitasnya sangat bagus." Itu ada, dia tahu ada aib di situ. Ketika mengemas atau aduh agak lecet sebelah kiri, agak robek. Tapi enggak dia ceritakan. Ini katmul uyub, menyembunyikan aib. Ini termasuk doror. Ya. Wal makr, wal khida, wal najash. Demikian pula berbuat makr, berbuat tipu daya. Wal najash, berbuat najash. Najas itu salah satu bentuk dalam muamalah yang para ulama berbeda-beda di dalam menerangkannya. Salah satunya adalah upaya ya, berbuat sedemikian rupa agar barang dagangannya itu terus bertambah harganya, ya, melebihi harga yang semestinya. Ini najas. Entah dengan cara-cara, cara pura-pura ditawar oleh, padahal dia bukan pembeli, dia suruhannya penjual, ya. Sehingga dengan adanya pesaing tadi itu harganya makin tinggi. Nah, ini salah satu bentuk najas. Wa talaqqi rukban, ya. Talaqqi rukban itu membeli dagangan para penjual yang akan menjual dagangannya di pasar, tapi dia beli terlebih dahulu sebelum para pemilik barang tadi sampai ke pasar. Ya. Wa bai'il muslim ala bai'i akhihi. Membeli, seorang muslim membeli barang yang sudah siap dibeli oleh saudaranya. Wa syira' ala syira'i, atau menjual barang yang siap dijual oleh saudaranya. Ya. Wa mithluhu al-ijarat wa jami'il mu'amalat. Masuk dalam hal ini pula sewa menyewa, dalam bab sewa menyewa dan semua bentuk muamalah. Ketika ada dharar, hal yang merugikan, maka masuk di sini. Wal khidba ala khidbati akhihi, lamaran di atas lamaran saudaranya. Ya, padahal sudah dilamar oleh saudaranya, dilamar dari dia. Sehingga merugikan orang yang pertama tadi. Wa khidbati al wadhaif allati fiha ahlun laha qaimun biha, atau melamar pekerjaan yang di situ padahal sudah ada orang yang ahli dan pantas ya mengemban tugas tersebut. Fa kullu hadhihi minal madharrah almanhi anhu. Ini semua termasuk madharat yang dilarang darinya. Wa kullu mu'amalatin min hadzal naw'i fa innallaha la yubariku fiha. Dan setiap muamalah yang termasuk dari jenis ini yang di situ ada dharar, ya, baik berupa tafwidul maslahah atau memberikan kerugian pada pihak lain, ya, maka setiap muamalah yang ada salah satu unsur ini tadi, maka fa innallaha la yubarika fih, la yubariku fih, Allah tidak memberikan barokah. Jadi urusannya bukan sekedar laku, berhasil laku dengan harga mahal. Karena tadi dengan cara-cara sedemikian rupa, tipu daya, ya, maka dia dapat harga yang mahal, melebihi yang mestinya, atau untungnya berlipat, atau mestinya barang itu jatuh harganya, namun dia karena ghish yang dilakukan atau dia sembunyikan aibnya sedemikian rupa, harganya enggak jatuh. Ya, oh, masya Allah dia fulan, ya, sehingga harga tetap stabil. Ya, barangnya ngetren. Ya, sudah dia sudah laku banyak, tinggal satu, aduh ini kalau sampai turun harganya, dia berbuat demikian rupa akhirnya tetap, sehingga keuntungan benar-benar maksimal dia. Namun ayuhal ikhwah, apalah artinya itu kalau Allah tidak memberikan barokah. Boleh uang banyak, Ya, untungnya banyak, Allah nggak kasih barokah, maka ya akan kurang aja. Ya, seakan-akan kurang aja dan memang terasa kurang. Terasa kok nggak cukup terus. Padahal untungnya banyak, berlipat-lipat. Ya, tapi kok habis ya? Kok kebutuhan ini nggak cukup ya? Kenapa? Allah gak ngasih barokah. Allah tidak memberikan barokah pada dia. Na'udzubillah. Sebaliknya, sesuatu yang sedikit mungkin saja untung dia hanya beberapa puluh ribu saja dalam sehari, lakunya juga gak banyak, tapi Allah beri barokah dia. Cukup. Seneng anak-anaknya. Anak-anaknya dengan itu rajin belajar. Nah, dengan biaya yang dia berikan, anak-anaknya pintar-pintar misalnya. Ini satu contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah. Sedikit tapi manfaatnya besar. Ya. Tapi memberikan kecukupan, rasa cukup. Nah, ini di antara bentuk apa? Di antara contoh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin makanannya enggak terlalu beragam, makanan pas saja, enggak terlalu banyak tapi sehat dia. Enggak mengalami sakit, Allah jaga kesehatannya, fisiknya sehat. Enggak sakit dia. Ini salah satu bentuk barokah. Padahal secara jumlah yang dia makan sedikit. Sementara orang tersebut misalnya makannya Masya Allah sampai lebih-lebih, menunya pun luar biasa. Tapi sakit. Enggak lama masuk rumah sakit, opname ini itu uangnya habis. Nah, karena harus bayar ini itu semuanya. Ini salah satu contoh. Walaupun ini sekedar contoh, ya tidak berarti orang yang seperti itu kemudian kita takyin, oh fulan enggak barokah lah. Ini satu contoh aja. Nah. Artinya di antara yang terpenting itu tak sekedar berapa penghasilan yang didapat oleh seorang, berapa untungnya, tapi bagaimana barokahnya. Nah, ketika jual belinya penuh dengan tipu daya, temu nih, secara substansi memang banyak hasilnya. Ya, secara nominal nilainya itu banyak, tapi ketika Allah cabut barokah dia, enggak Allah berikan barokah, maka seakan-akan sedikit, maka dengan jumlah yang banyak, yang nominal yang banyak itu seakan-akan apa? Tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Li'annahu man dharra musliman dharrahullah wa man dharrahullah tarahhala anhul khair. Karena barang siapa yang memadaratkan muslim, si muslim tadi yang membeli barang dia mengalami madarat, kerugian. Membeli dengan harga mahal ternyata apa? Cacat apa? Sobek akhirnya apa? Kali dipakai sobeknya makin besar. Nah, sehingga dia memudurikan muslim tadi, maka darahullah, Allah akan memberikan kerugian pada dia. Faman darahullah, dan barang siapa yang Allah berikan madarat pada dia, tarahhala anhul khair, maka akan sirna, akan pergi dari dia kebaikan. Wa tawajja ilaihi syar, sebaliknya syar yang akan datang menuju kepada dia. Wa dzalika bima kasabat yadah, dan itu akibat perbuatan dia. Perbuatan dia sendiri, yaitu apa? Menipu orang, memadaratkan orang, merugikan orang. Maka al-jaza min jinsil amal, balasannya sesuai dengan amalnya. Padahal apa? Dilarang merugikan, ya. Dilarang menyebabkan orang lain rugi. Nah, wa yadkhulu fi dzalika madaratu syarik li syarikih, demikian pula masuk dalam hal ini adalah sekutu, seorang yang bekerja sama merugikan teman dia, ya. Wal jar li jarih, tetangga merugikan tetangganya yang lain. Bi qaulin aw fi'lin, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Hatta innahu la yahillu lahu ay yahdusa bi milkihi ma yadurru bijarihi fadlan an mubasharati al idrar bihi. Ya, hingga dia tidak halal bagi dia, ya, untuk berbuat terhadap barang miliknya ma yadurru bijarih. Suatu perbuatan yang bisa merugikan tetangganya. Dia enggak boleh berbuat terhadap apa? Barang milik dia sendiri, tapi akibat itu akan merugikan tetangganya sendiri. Ini fadlan an mubasyaratil idrar bi al-bilabil lagi kalau memang jelas-jelas langsung merugikan, berbuat apa? Sesuatu yang merugikan. Dia berbuat pada milik dia sendiri, namun akibat dia berbuat itu merugikan tetangganya. Ya, berdampak kepada apa? Merugikan tetangganya. Berbuat di tanah dia sendiri, tapi mengganggu tetangga. Ini enggak boleh. Apalagi yang jelas-jelas apa? Langsung berbuat langsung merugikan atau mengganggu tetangga. Ya. Wa yadkhulu fi dzalika madaratul gharim li gharimih wa sa'yuhu li fi al-mu'amalat allati tadurru bi gharimih. Ya. Madaratul gharim, orang yang memiliki uang terhadap orang yang berhutang pada dia. Ya boleh dia berbuat karena si gharim tadi ini belum bayar utang, akhirnya si pemilik uangnya merugikan. Ya. Ini juga enggak boleh. Dan berbuat dalam muamalah dengan suatu perbuatan yang bisa merugikan gharimnya, orang yang berhutang pada dia. Auyarhan bi auyurhin maujudatihi ahad uramaihi duna albaqin au yaqif au ya'tiq ma yadurru bi gharimihi au yunfik akthar min allazim bi ghairi idznihi. Demikian pula misalnya menggadaikan sesuatu atau mewakafkan atau memerdekakan yang apa? Merugikan pihak apa? Yang berhutang pada dia, atau berinfak melebihi, membelanjakan sesuatu yang melebihi yang lazim, yang sewajarnya tanpa izin dia. Nah, ini pun juga masuk dalam hal apa? Memudaratkan. Nah, ima menghilangkan maslahah atau mendatangkan kerugian. Wa kadzalika darar fil wasaya. Demikian pula enggak boleh memberikan darar dalam kaitannya dengan wasiat-wasiat. Ya. Berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian atau menghilangkan maslahah dalam kaitannya dengan wasaya, wasiat-wasiat. Kama qala ta'ala min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar. Seperti apa bi ayya khussa ahadu warasatihi bi akthar mimma lahu. Ya, memberikan wasiat khusus kepada salah seorang ahli waris melebihi jatah dia. Nah, ini enggak boleh. Dia dapat jatah secara ilmu waris setengah misalnya, atau thumun seperdelapan, namun dia kasih wasiat, nanti kalau aku mati tamu tak kasih sekian. Nah, ini enggak boleh. Kenapa? Itu diberikan kepada ahli waris. Nih, kalau wasiat ini diberikan kepada satu ahli waris akan merugikan ahli waris yang lainnya karena harta akan terkurangi, padahal itu mestinya jatah dia. Nah, ini tidak boleh. Auyungkis alwaris, atau mengurangi jatah waris. Jelas-jelas mengurangi jatah waris. Mestinya setengah dia kurangi jadi seperempat. Auyusi lighairi warisihi biqasdil idrar bil warasah. Atau memberikan wasiat kepada selain ahli waris, yang ini hukumnya boleh selama tidak lebih dari sepertiga. Namun ketika dia memberikan wasiat pada selain ahli waris tadi itu dengan niat al-idrar, merugikan ahli waris, mestinya ahli waris tadi itu masing-masing dapat jatah setengah, seperempat, seperdelapan misalnya, dari total harta berapa? 20 juta misal. Ya, namun dia wasiatkan, ya, 3 juta misalnya. Dan kalau sepertiga kan 6 jutaan. Nah, misal anggap 6 juta sekian. Dia wasiatkan 3 juta di antara. Boleh masih. Secara ini boleh. Namun apa? Niatnya memang memberikan doror sehingga tidak lagi mendapat jatah dari 20 juta, namun dari berapa sudah terkurangi menjadi 17 juta. Ya. Ini yang dia inginkan, sehingga ahli warisnya mengalami apa? Terkurangi jatah warisnya, sehingga dia dapat jatah setengah, mestinya setengah dari 20 juta, enggak, berkurang, mendapat setengah dari 17 juta misalnya. Maka ini apa? Memang dia berniat memberikan idrar, ya, kepada ahli waris. Maka ini enggak boleh. Wa kadzalika la yahil idrar az-zawj bi zawjatihi min wujuhin katsira. Demikian pula seorang suami tidak boleh merugikan istrinya, memberikan darar kepada istrinya. Hal-hal yang merugikan, membahayakan atau berdampak negatif kepada istrinya dari sisi yang banyak. Imma ayadzilaha zulman litaftadi minhu. Misalnya dicerai sebagai zulman, zalim. Suami menzalim istrinya, enggak ada apa-apa, tahu-tahu dicerai. Atau di apa? Di khulu misalnya. Litaftadi minhu supaya maharnya kembali kepada dia. Au yuraji'uha li qasri al-idrar, atau merujuk dia untuk idrar. Ya, mestinya setelah apa? Dicerai, selesai, sudah selesai, pisah. Tapi ini enggak, sebelum iddahnya habis dia rujuk lagi, sehingga penderitaan istri tidak segera berakhir misalnya. Kenapa? Memang dia niatnya idrar, memberikan penderitaan kepada istri. Ya. Aw yamil ila ihda zaujataihi mailan yadhurru bil ukhra, atau condong, ya, kepada salah satu istrinya. Dia punya dua istri, condong kepada satu dengan bentuk condong yang merugikan pihak lain, ya, sehingga mengurangi jatah misalnya mestinya setiap malam gantian, tapi ini dua malam berturut-turut di istri yang ini, sehingga merugikan istri yang satunya. Wa yaj'aluha kal mu'allaqah, atau membuat dia menjadikan orangnya sebagai wanita yang terkatung-katung. Dicerai enggak, dipergauli dengan baik pun juga tidak, ya. Ini kal mu'allaqah. Makanya seperti ini juga terlarang, ya. Wah. Nah. Barakallahu fikum. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahas di kajian kita di kesempatan siang hari ini. Mengingat waktu yang sudah hampir lewat dari setengah jam, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Sebelum ditutup, barangkali mau disampaikan baik ikhwah dari Palu maupun Minahasa atau yang lainnya. Tafadhol. Baik, jika tidak ada, maka kita akhiri sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.